Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shahri sadri wa yassir li amri wa halul uqdata amri sani yafqahu qali. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa tazakkura wa tazkir wa nafa' wa indifa' wa lifadahu al-istifadah al-hasa'ala tamassu bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dua ila al-huda wa dalala ala al-hayr. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihu bi ulumihi fi d-daraini amin. Ila qalihi wa alayka bitafrij anil makrubin, dan hendaknya atas kalian untuk menghilangkan kesedihan dan kesusahan orang-orang yang dalam keadaan sedih dan susah. Termasuk anjuran beliau ketika kita melihat teman kita, saudara kita, keluarga kita, atau siapapun daripada orang Islam yang mengalami kesedihan, kesusahan, maka kalau bisa kita menghilangkan kesedihan, menghilangkan kesusahannya, itu adalah pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu lebih besar pahalanya daripada pahala sholat sekalipun, pahala ngaji sekalipun, pahala zikir sekalipun. Bahkan dalam hadis dikatakan, man farraja an muslimin kurbatan fid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan, kesedihan daripada seorang muslim ketika dia di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesedihannya, Allah akan hilangkan kesusahannya. Kapan? Yaumil qiyamah, di hari kiamat. Di hari kiamat, di saat orang lain dalam keadaan susah, kita diberikan oleh Allah SWT kemudahan. Di saat orang lain dalam keadaan sedih, diberikan oleh Allah SWT kepada kita kesenangan. Di saat orang lain dalam keadaan kesulitan, Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita. Dan itu yang kita butuhkan di hari kiamat. Itu yang kita butuhkan. Karena disitulah sesungguhnya yang kita harapkan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan, kesusahan di dunia akan hilang begitu aja. Tidak akan lama kehidupan di dunia ini. Dan dengan menjalani kesedihan, kesusahan dengan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang menghilangkan kesedihan, kesusahan orang lain, Allah akan hilangkan kesedihan dan kesusahan orang tersebut. Kapan? Di saat di hari kiamat. Ya, oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Barang siapa yang melaksanakan dan menyampaikan hajat saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan hajat-hajatnya di akhirat. Dalam riwayat yang lain mengatakan, man qada li akhihi al-muslim hajatan fid dunya qadallahu lahu 70 hajatan min hawaijil akhirah adnaha al-maghfirah. Satu kali kita memberikan hajat, menyampaikan hajat orang Islam, saudara kita, satu kali aja di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat-hajat akhirat kita sampai sebanyak 70 kali. Yang paling kecilnya hajat akhirat itu, paling sedikitnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita. Itu paling kecilnya. Bagaimana yang lebih besarnya lagi daripada 70 hajat yang Allah janjikan kepada seseorang yang mengabulkan hajat orang lain. Ya, mengabulkan hajat orang lain, yang butuh bantuan kita bantu, yang punya, yang butuh hutangan kita hutangi, yang mengundang kita, kita hadiri undangannya. Yang dalam keadaan kesusahan, kita hibur, kita bantu dengan apa yang kita bisa lakukan. Ya, oleh karena itu diceritakan bagaimana hal Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, yang mana Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ini suatu waktu pernah didatangi oleh seseorang. Kemudian orang tersebut mengatakan kepada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, "Wahai Habib, aku ini butuh uang, aku ini punya hajat, dan aku tidak punya uang. Aku hanya punya tanah, aku punya tanah. Tapi aku butuh uang. Gimana, hai Habib, kalau engkau ini beli tanahku agar aku bisa mendapatkan uang nanti dan aku gunakan untuk hajatku yang darurah ini?" Maka Habib Muhammad bin Abdullah Haddad mengatakan, "Iya, aku beli tanah kamu. Kamu jual berapa?" "Aku jual sekian ya Habib." "Ya sudah, ana beli dengan harga tersebut." Dibeli. Padahal Habib Muhammad bin Abdullah Haddad tidak butuh tanah, tapi hanya ingin membantu orang tersebut. Setelah diberikan uangnya oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, dan kemudian sertifikat tanahnya diserahkan kepada beliau, kemudian beliau mengatakan kepada orang tersebut, "Ini sertifikat tanah, sudah ana terima, dan sekarang aku berikan lagi, aku hadiahkan lagi, dan aku hibahkan lagi kepada kamu." Dikasih uang, dan tanahnya dikembalikan, tidak mengambil tanahnya. Ini Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Dan ini kejadian nyata, yang mana setelah beberapa waktu orang tersebut datang lagi kepada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ini. "Ya, kenapa kau datang lagi?" "Ya Habib, aku butuh uang lagi ini. Aku butuh uang lagi. Terus aku mau jual tanah itu lagi yang kau berikan lagi kepada aku. Aku jual lagi kepada kamu dengan harga yang kemarin." Masya Allah. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mengatakan, "Iya sudah, aku beli lagi." Ini kalau kita ini tidak mampu ya seperti ini. "Iya sudah, aku beli lagi." Dan setelah dibeli tanah tersebut, padahal tanah itu sudah dihibahkan lagi kepada beliau, malah dihibahkan lagi kedua kalinya kepada orang tersebut, sampai dua kali. Bahkan dalam cerita yang diceritakan oleh putranya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ini yang masih hidup, putranya menceritakan tentang itu, tiga kali orang tersebut datang minta tanahnya dibeli supaya dia mendapatkan uang. Tapi ketika dibeli, tanahnya dikasih lagi. Datang lagi kedua kali, datang lagi ketiga kali, seperti itu. Masya Allah. Nah, ini bagaimana sifat beliau yang indah, sifat beliau yang mulia, ingin membantu orang lain. Barang siapa yang ada di dalam hajat orang lain, maka Allah SWT akan mengabulkan hajatnya. Dan barang siapa membantu orang lain, Allah akan bantu urusannya di akhirat. Urusan yang lebih penting, urusan yang gawat, kita tidak tahu di akhirat ini kita akan berada di kelompok yang mana. "Innal abrara la fi na'im wa innal fujara la fi jahim." Yang baik-baik akan berada di dalam nikmat, tapi yang jelek-jelek akan berada di dalam neraka jahim, dan kita tidak tahu. Al ibrah bil khawatim, kita tidak tahu meninggalnya nanti dalam keadaan apa. Kita meninggal husnul khatimah atau suul khatimah, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kita akan meninggal dalam keadaan baik. Tidak ada jaminan kita meninggal dalam keadaan beriman. Bisa jadi iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik. Apalagi hari menjelang, hari-hari mendekati hari kiamat, akan banyak yang meninggal dalam keadaan mendadak. Dan akan banyak mereka yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, akhir zaman. Dan Nabi SAW yang mengatakan hal itu, "Badiru bil amali fitanan faqad illailil mudrimi yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Kalau kamu punya niat, kalau kamu punya rencana untuk beramal, ingin mengaji, ingin sedekah, ingin membantu, ingin ziarah, ingin hadir majelis, ingin zikir, ingin baca Quran, ingin tahajud, "Badiru," katanya Rasulullah, "secepat-cepatnya laksanakan niat kamu, rencana kamu. Jangan ditunda-tunda. Sebelum nantinya akan datang fitnah." Yang fitnah itu datangnya bertubi-tubi, seperti datangnya kegelapan di malam hari, ketika maghrib malam gelap, di mana-mana ujung barat, timur, selatan, utara, semuanya gelap. Fitnah di akhir zaman akan datang seperti datangnya kegelapan di malam hari, yang sampai fitnah-fitnah tersebut sampai pada batas seseorang di pagi hari masih beriman tapi malam harinya sudah murtad, atau malam hari masih beriman pagi harinya sudah murtad. Ya bi udinahum bi aradin minad dunya, mereka nantinya dengan mudahnya menjual agama mereka, menjual iman mereka dengan urusan dunia. Karena urusan dunia mereka akan mudah menjual iman, mudah menjual Islam mereka. Ini akan datang akhir zaman tersebut. Na'udzubillahi minzalik. Nah, oleh karena itu, karena di saat itu kita tidak tahu bagaimana keadaan kita, kita hanya membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bantuan Allah Subhanahu wa taala akan datang di saat itu kepada kita jika kita mengabulkan hajat saudara kita yang muslim. Yang bisa kita lakukan, yang butuh bantuan, kadang-kadang orang berdarurah butuh bantuan, yang bisa kita berikan berapa yang kita mampu berikan. Nah, begitu juga yang diceritakan tentang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid. Suatu waktu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini didatangi seseorang. Kemudian orang tersebut bercerita, ya Habib, aku ini mau mantu, aku ini mau membuat walimah, artinya pernikahan anakku, tapi aku tidak punya uang, ya Habib. Maka Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, ya Allah, aku menyesal. Ya, aku menyesal karena aku tidak bisa memberi bantuan uang. Saat ini aku tidak ada uang di tanganku. Menyesal beliau karena tidak ada uang. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Habib, Pak, bagaimana kalau misalnya permadani yang ada di rumah Habib ini aku ambil, aku jual. Habib Ali Al-Habsyi langsung, oh iya. Jual, tidak apa-apa, ambil. Kamu ambil. Permadani bagus waktu itu. Akhirnya dia ambil permadani yang bagus dan mahal waktu itu. Ketika dijual di pasar, dan mereka mengetahui bahwasanya itu permadani yang bagus, maka mereka berebutan untuk membelinya dengan harga yang mahal. Akhirnya siapa yang mendapatkan permadani tersebut? Ada seorang Habib yang kaya, jaminan muhibbin lil Habib Ali Habsyi, yang cinta kepada Habib Ali Habsyi. Oh, ini kok ada permadani langka ya, zaman Hadramut. Ya, yang di permadani yang bagus kan jarang saat itu. Ini permadani bagus, langka ini. Dia punya uang. Mereka rebutan mau membeli. Mereka kemudian dia mengatakan, aku yang akan membelinya dengan harga sekian, mengalahkan harga yang lain. Dan aku niatkan permadani tersebut, aku akan berikan kepada kekasihku Habib Ali Al-Habsyi. Dibeli, dibawa lagi kepada Habib Ali Al-Habsyi. Padahal karpet itu karpetnya siapa? Habib Ali Al-Habsyi. Pemberian orang lain tapi. Kembali kepada Habib Ali Al-Habsyi. Masya Allah. Ya, sampai-sampai orang yang mempunyai hajat menikahkan putrinya itu, yang mendapatkan bantuan dari pada Habib Ali Al-Habsyi, datang lagi untuk syukur dan terima kasih kepada Habib Ali Al-Habsyi. Ternyata ketika datang lagi, karpet itu tetap ada di situ. Kaget, duh, ini kok karpet. Itulah bagaimana akhlak dan bagaimana kemuliaan Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Itulah ya, yang bisa kita contoh walaupun hanya 1/10 kita laksanakan. Dan kemudian juga dikatakan di sini, wasatril auratil faqada hawaijil muslimin almuhtajin wasatri auratil muslimin almuznibin. Dan kemudian kita diminta oleh beliau, dinasihati oleh beliau untuk menutupi aib-aibnya orang Islam yang bermaksiat, yang berdosa. Ya, kita sebagai manusia biasa tidak lepas daripada dosa, tidak lepas dari kesalahan. Bahkan bukan hanya kita katakan tidak lepas, terlalu banyak dosa kita kepada Allah. Kalau dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang kita lakukan ini kita hadapkan atau kita tampakkan kepada manusia, sehingga mereka semuanya melihat dosa-dosa dan maksiat-maksiat kita, kita akan malu kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala aja yang menyembunyikan, Allah aja yang menutupi. Tapi itulah manusia. Jangan pernah berputus asa untuk mengharap rahmat Allah dan ampunan Allah. Sebanyak apapun dosa kita, minta ampun sama Allah. Sekarang ini kita minta ampun, ya Allah, berkat barokah hujan yang turun, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semuanya, orang tua kami, ya Allah. Minta ampun dengan tulus dari hati yang dalam untuk kita bertobat kepada Allah SWT. Sebanyak apapun, walaupun zina, walaupun syirik. Jangankan seperti itu, Wahsy aja yang telah membunuh Sayyidina Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW, dan membunuh orang Islam yang lain. Bahkan tidak hanya membunuh, tapi juga berzina, tapi juga minum homer, mabuk-mabukan. Wahsy bertanya kepada Rasul, mengirim utusan untuk bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ketanya dari dalam agama Islam ini, kalau berzina, kalau membunuh, kalau mabuk-mabukan, katanya masuk neraka. Bagaimana ya Rasulullah kalau aku bertaubat dan aku mau beriman dan mau masuk Islam? Apakah aku diampuni dosa-dosa maksiatku? Dosa zina, dosa mabuk, dosa membunuh, bahkan yang dibunuh paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat yang mana ayat tersebut mengatakan waliman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Waliman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan bari barang siapa, barang siapa, illa man taba wa aslaha, kecuali orang yang beriman, kecuali orang yang bertaubat, wa aslaha, dan orang memperbaiki dirinya, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Wahsy mengatakan illa man taba wa amana wa aslaha. Ini syaratnya banyak, harus beriman, harus bertobat, harus berbuat baik, harus beramal soleh. Tanya lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah ada selain ayat ini atau kabar gembira yang lain atau harapan yang lain untuk aku masuk Islam? Karena aku belum tentu bisa berbuat baik. Maka kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan kepada orang-orang yang syirik, menyembah kepada selain Allah. Tapi selain perbuatan syirik, semuanya akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna zalika, semua yang selain syirik akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Wahsy mengatakan itu kan ada kelanjutannya bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau aku tidak dikehendaki oleh Allah untuk diampuni dosaku, bagaimana ya Rasul? Maka kemudian turun ayat yang terakhir, ayat yang ketiga. Yang mana ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang berbuat dolim, berbuat maksiat, jangan kalian putus asa daripada rahmat dan ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa tanpa ada embel-embelnya. Tanpa lima yaza. Semuanya. Yang penting mau bertobat. Yang penting mau kembali kepada Allah. Innallaha yabsutu yadahu bilail yatuba musyi'un nahar. Wa yabsutu yadahu binahari yatuba musyi'un lail. Sesungguhnya setiap malam Allah Subhanahu wa taala bentangkan tangannya, artinya membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya, untuk memberikan ampunan kepada orang yang mau bertaubat daripada perbuatan maksiat di siang hari. Dan Allah bentangkan kedua tangannya di pagi hari untuk memberikan ampunan kepada orang-orang yang maksiat di malam hari, kalau mau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini satr auratil muslimin al musnibin. Jadi kita diminta untuk menutupi aib-aib orang lain. Jangan ketika kita melihat orang lain maksiat, kita gembor-gemborkan, kita cerita-ceritakan, fulan itu maksiat, fulan itu mabuk, fulan itu narkobaan, fulan itu main dengan perempuan, fulan itu mencuri, fulan. Jangan tutupi. Sebagaimana kita kalau punya cacat, kita punya kekurangan, tidak ingin kekurangan kita, aib kita, maksiat kita disebarkan, diceritakan, disampaikan kepada orang lain. Maka orang lain pun juga demikian. Orang lain pun tidak suka kalau disebarkan kecacatnya, kekurangannya, maksiatnya. Maka kita tutupi aibnya. Kita tutupi aib seorang muslim, maka kita akan ditutupi aib kita nantinya di akhirat. Man satara musliman satarahu Allah, man satara musliman fid dunya satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Ya. Yang artinya barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya, cacatnya, kemaksiatannya di akhirat. Ya, karena apapun yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan terekam. Akan terekam, direkam ini. Rekaman bukan HD lagi nih, di atas double-double HD. Jangan jelasnya nanti kita melihat video rekaman kita, film kita. Masing-masing ada filmnya. Filmnya Z, filmnya Abu Bakar, filmnya Amr, filmnya ya, Abdurrahman dan lain sebagainya. Filmnya bisa bagus, bisa jelek. Siapa yang bikin, yang mengarang? Kita sendiri yang mengarang filmnya. Bagaimana jalan cerita film kita? Kita sendiri yang membuat. Apa kita ingin film kita itu menjadi film yang indah dan baik, yang ditonton oleh mereka nantinya seluruh makhluk Allah akan menonton? Atau sebaliknya, kita isi film kita dengan keburukan-keburukan, ditonton oleh semua orang. Dan tidak ada sensor kecuali yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada sensornya kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mereka kadang-kadang berdoa untuk ditutupi aib dan kemaksiatan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ya, ini sebagaimana kita menutupi aib saudara kita, cacat dan maksiat saudara kita di dunia, kita tutupi aib dan cacat saudara kita. Ya, kita akan ditutupi aibnya dan kecacatan kemaksiatannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nantinya. Kemudian dikatakan di sini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yassara 'ala mu'sirin yassarallahu alaih." Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang dalam keadaan kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepadanya. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ini tadi yang hadis. Dan barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia bahkan di akhirat. Wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang menghilangkan daripada orang muslim kurbatan, kesusahan, kesedihan, min kurabi dunya,